Bata Mixing Production.

tanya action. Bang Malawang, pak orang tua ye yeah. Inya jo mau masuk surga atau nda. Oh ngana, jadi orang jangan pede. Bang ba pilih marga ya ye yeah. Ngana dengar ini mana baking tuli. Tuli aku tak membuat jauh di stasiun. Aku cari cewek sampai tomohon. Engkau lo mau jadi apa rindu sampai begini. Sose hatinya nama kamar kumpah jalan pelan. Membuatnya kumpah karena ada pulso. Memang nape kalah kurang sonda normal. Dalam hari kong ambil mama emas. Kalau mama tahu kan ada parako. Dapat veto. Sekarang mama sok tangan ada dapat veto. Tarik talinya kong gak dapat iko. Padahal kong papa di mama ke Meksiko. Dapat veto. Nenak lima jo sampe besok dapat veto. Dengar lagi Paradise kong play kong. Papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, papadang, pap